Azilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Jadi nanti di akhirat kita akan melihat ada orang di padang mahsyar itu bernaung di bawah sodakohnya, berpayung dia. Nah, itu yang sodakohnya 50 ribu, satu payung. Kalau ada yang sedekah 50 ribu nanti masuk ke kota, nah itulah yang pakai payung. Paling seminggu, habis itu ya bocor lah. Ada yang pakai kardus, kardus-kardus, nah, itu yang 5 ribu. Nah, ada yang pakai koran, itu yang 2 ribu. Koran, sobek, itu yang 2 ribu. Tapi ada nanti yang dia di padang mahsyar, ada ayam di atasnya flyover. Tebal, itu yang 100 sak sebenarnya. Tenang, tiba-tiba waktu yang 100 sak itu sedang tenang gini, ada yang samping-samping mau numpang. Ustaz, boleh ke bawah? Enggak, pergi sana. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu apa yang kita cari hidup ini? Hidup ini hanya sebentar saja. Berapa banyak yang dulu anak-anak sekarang sudah bapak-bapak. Yang dulu anak-anak sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulu ibu-ibu sekarang sudah diintip malaikat maut. Sudah mati. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain menyelamatkan kita kecuali sedekah, sedekah, sedekah. Makanya orang mati itu kalau ditanya, "Hai jenazah, hai orang mati, kalau kau hidup lagi mau apa?" Apa kata orang mati? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Beri aku waktu sekejap saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mereka? "Fa asaddaqa." Aku mau bersedekah. Ini kotak di tempat bapak-bapak sudah disebar. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Ibu-ibu belum ada. Nampaknya mereka takut menyebar. Memang yang kerja bapak, yang cari uang bapak, yang pergi pagi pulang petang bapak, yang lembur bapak, tapi yang megang uang, sebab itu kotak bawa ke sini. Mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling, "Mas, sampean nek lungo, ki, 5.000. Ojo akeh-akeh. Mas, kalau mau pergi, ini 5.000, yang banyak-banyak, nanti kawin lagi." Oleh sebab itu, apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? InsyaAllah ibu-ibu yang bersedekah sehat walafiat. InsyaAllah ibu-ibu yang bersedekah selamat keluarganya. InsyaAllah ibu-ibu yang bersedekah suaminya tidak dilarikan pelakor. Yang enggak mau ngasih sedekah, lihat aja 2 minggu ini. Ustaz ngancam ya? Enggak. Sodaqah tadfa'u mitatasu. Sadaqata sirri, inna sadaqata sirri tadfa'u mitatasu. Banyak-banyak bersedekah itu akan menolak bala musibah dan menolak mati su'ul khatimah. Kita sudah bolak-balik berdoa, "Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah." Bolak-balik setiap pagi, setiap malam. Takut mati dalam keadaan tidak menyebut la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami. Indan tihai ajalina. Ketika ajal kami tiba, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi banyak orang yang ketika mau mati, mulutnya tidak mengeluarkan la ilaha illallah. Ketika dibisikkan ke telinganya, "Bu, la ilaha illallah. Dolar piro saiki." Banyak orang yang ketika mati tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menyelamatkan kita supaya jangan sampai su'ul khatimah adalah sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Setiap pagi Allah kirim 2 malaikat. Siji, loro. 2 malaikat yang dikirim Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat? "Allahumma ati munfiqan khalafa." Berikanlah ganti kepada siapa yang bersedekah. Itu tadi bapak-bapak yang sudah bersedekah, yang sudah masukkan uangnya ke kotak, itu akan diganti Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah diaminkan, dijamin Allah diganti. Yang diaminkan, dilipatkan 2 kali lipat. Makin kuat amin. Kelihatan ngarap. Boleh gak ngarap dalam bersedekah? Boleh. Mana dalilnya? "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegeralah kamu kepada amal yang dijanjikan Allah balasannya, surga dan ampunan seluas langit dan bumi. Itu dalil boleh berharap. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji yang bapak tanam tadi tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah hanya sampai 700 saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu insyaallah. Berkah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada orang yang gajinya satu bulan 500 juta. 500 juta kaya apa miskin? Ada yang gajinya sebulan 5 juta, yang satu 500 juta, yang 5 juta bisa nabung untuk berangkat umroh, anaknya bisa sekolah sampai S1, S2, S3, STLR, S cendol. Yang 500 juta dalam satu bulan hilang 400, yang 100 anak rehabilitasi narkoba, yang satu lagi ketika mau ambil uang di ATM tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari belakang, tatap mata saya, berapa nomor PIN Anda, tiba-tiba serahkan semua, hilang. Sampai di jalan bannya pecah, tengah malam datang perampok garong, ditembak mati. Itu namanya apa? Uang hantu dimakan setan. Sedangkan yang selalu kita minta hidup ini adalah barokah. Sampai narap lu ngonang di nang omah kiai, ngara apa? Ngalap barokah. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makanya kalau ada orang menikah kita doakan barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada anak kecil kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balawa asyuddahu. Pas mau makan minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab bannar. Cuman kadang orang ini enggak ingat doa makan, setelah selesai baru ingat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua yang bersedekah tadi rezekinya berkah, berkah, berkah. Dua malaikat. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini, berilah dia ganti Allah. Tapi Allah adil. Satu lagi malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kedekut, apa lagi? Pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Ternyata hafal kabeh. Iku sedulur-sedulur sederek sedoyo nih. Maka orang yang pelit yang bakhil ini apa kata malaikat berdoa kepada Allah? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang pelit, bakhil, medit, kedekut, maka binasakanlah mereka ya Allah. Makanya kadang enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sakit aja jantung. Diperiksakan ke dokter, dicek sama dokter, dilihat di ronsen, tertulis di situ, bakhil, pelit, tidak mau menetes walaupun setetes, dipegang untuk dia, tidak mau berbagi kepada orang lain. Ingat, mungkin Allah kau tipu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wahuwa khadi'un, Allah membalas tipuan mereka. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebalas sebaik-baik membalas tipu daya. Memang kami tidak tahu, Ustaz tidak tahu, Mas Adrian, Mas Ari Untung enggak tahu, kita tidak tahu, Pak Polisi tidak tahu. Tapi insya Allah ada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, dia maha tahu. Oleh sebab itu kita beramal karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sedekah menolak bala, musibah, bencana, termasuk juga menolak corona. Yang kedua, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Yang ketiga, orang yang bersedekah didoakan malaikat. Yang keempat, orang yang mati kalau diminta hidup lagi, dia minta hidup lagi. Dan ketika ditanya, hai orang mati, kalau kamu hidup lagi, kamu mau apa? Dia akan berkata, fa'as-saddaqo, saya ingin bersedekah. Yang kelima, sedekah membuat orang mendapatkan kehidupan. La'asqainahum ma'an ghadaqo, kami buat mereka mendapatkan aliran air yang tidak akan putus berhenti. Itulah yang dilihat Kanjeng Nabi pada malam Isra Mi'raj. panen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Ada bunga kalau dipotong, enggak tumbuh-tumbuh. Bunga apa? Bunga plastik. Enggak plastik, mohon maaf. Su'uzon. Ternyata bunganya asli. Ada tanaman, ketika dipotong, lama baru tumbuh. Seminggu, 10 hari, sawit. Ada yang dipotong, enggak berbuah lagi. Apa itu? Pisang. Pepatah mengatakan, pisang tidak berbuah dua kali. Kecuali pisang supermarket. Tapi ada masanya ketika Nabi melihat, dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Jibril, ini apa ini tanaman kok dipotong, tumbuh lagi? Itulah umatmu yang bersedekah, maka amalnya mengalir, yang lain putus. Kalau ada di antara ibu yang rajin baca Quran, khatam Quran satu hari satu juz, dari maghrib ke isya satu juz. Berapa juz dia Pak Ustaz? Satu juz. Saya tiga juz. Juz melon, juz mangga. Bukan itu. Yang baca Quran putus, yang sholat sunat putus. Tapi tak bisa dibawa mati. Siapa bilang mobil enggak bisa dibawa mati? Mobilnya orang Semarang bisa dibawa mati. Takbir. Mana ada mobil orang Semarang bisa dibawa mati? Itulah mobil yang saya bawa tadi, bisa dibawa mati. Ambulan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Anda berkata mobil tidak bisa dibawa mati, ada mobil yang bisa dibawa mati. Mobil orang Semarang dibawa mati. Anda yang punya istri mau melahirkan susah, enggak ada uang, telepon ke nomor ini. Anda yang punya tetangga meninggal dunia, khusus bagi yang meninggal dapat bonus kain kafan. Mau naik mobil gratis, silakan pilih dua, sakit atau mati. Ambulan gratis. Berapa nih harganya Pak? Ini harga ambulan ini 200 juta. Tapi karena kita punya usaha terus, maka bisa menjadi 150 juta. Pajak mesti lebih 1 juta. Tapi karena ambulan, maka pajaknya hanya 400 ribu saja. Pokoknya punya ambulan ini banyak kemudahan-kemudahan. Maukah Anda punya ambulan? Segera hubungi nomor berikut ini. Subscribe, like, and share. Sudah ku sampaikan ya Allah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 9.45. 45 menit kita sudah bersama. Biasanya Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit 600 ml. Botolnya kecil, jadi enggak usah lama-lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 40 menit 45 menit kita bersama. Kesimpulan pengajian Ustaz Somad ada 5. Apa yang 5 itu tadi? Tonton aja di YouTube www.youtube.com. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya serahkan kembali kepada hari ini yang tampil adalah trio A. Adrian, Ari Untung, Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kare? Alhamdulillah dapat mikrofon bekas Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Barakah. Amin. Amin. Amin. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk saudara-saudara semua yang ada di sini untuk bisa ikut serta berkontribusi untuk masuk musyawarah. Di Jawa Tengah sudah berapa hari? Sampai tadi malam di Solo habis novel. Ini satu acara lagi habis itu pulang. Ya. Ini tamernya tamer, bukan tamer kare-kare, ini tamer yang sudah berjelas. Mohon maaf saya duduk di atas. Mohon maaf saya duduk. Sukuman. Kemudian ada logo juga dari Lazis Subul Salam. Ya, dan insya Allah nanti bagi yang bersedekah akan mendapatkan tamer ini beserta tanda tangannya Ustaz Abdul Somad di tempat ini. Yang bisa menjadi penyemangat kita untuk kita bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan sehari-hari nanti depan. Siap, ini dia sepidol emas yang akan langsung digunakan oleh guru kita untuk menandatangani. Ya. Jadi di sini ada 5 tumbler, ya. Hanya ada 5 tumbler dan kita akan mulai untuk tumbler pertama ini dan kira baiknya berapa nih? Berapa ya? Kita dalam. Kita mulai dulu dari. Tapi sebentar nih, oh maaf. Ini sekarang gini. Umumnya orang berpikir kita jauh-jauh dari Ustaz gitu ya, dari Pekanbaru yang udah malam melintar. Ustaznya kayaknya sampai ke tempat ini malah ustaznya yang bersedekah sebanyak 100 subscriber atau setara kurang lebih 5 juta. Itu dia. Padahal ustaz ini tidak minta sepeser pun, bahkan ngasih. Nah, kita berlomba-lomba sama ustaz kita yang tidurnya kurang, mungkin waktunya juga untuk keluarga jadi kurang. Bagaimana saatnya momen sekarang ini kita sama-sama untuk memberikan manfaat sebaik-baiknya. Mungkin aja ini adalah kesempatan-kesempatan terbaik, karena banyak sekali yang akan mendoakan bukan hanya yang di sini, tapi juga yang ada di rumah yang nonton via sosial media, atau juga mungkin yang di rumah live YouTube. Nah, insya Allah akan berlipat ganda. Ini adalah yang pertama yang pasti pemicu semangat yang pertama. Iya, betul sekali. Tapi kayaknya karena ini ada 5 ya dia. Bilang kalau kita pukul ratanya, masing-masing itu senilai berapa? Gitu. Ya. 5-5-nya? 5-5-nya? Gimana? Hah? 5-5-nya? Bukanya? Oke. Kita buka dulu. Ada enggak yang berani pertama nih ambil 50 juta rupiah? Banyak banget. Yang belum menuju posisinya. 500 ribu. 500 ribu. Sudah ada yang mau 500 ribu. Ada yang berani lebih tinggi dari 500 ribu? Oh. Ayo. Ayo. Jangan melihat dari tanda. Ibu berapa? Perhiasan. Boleh. Perhiasan senilai 1.500.000. 1.500.000. Udah pamit sama suaminya, Bu? Itu ada di sini suaminya? Oh, enggak ada. Makanya berani, Ji. Makanya berani. Itu bukan cincin kawin ya, Bu, ya? Oh, alhamdulillah, ya. Tapi sudah menikah, Bu? Sudah, alhamdulillah. Jangan modus, ya? Enggak. Menikah. Lagi dari jodoh juga, Pak. Oh, iya. Sekali, Pak. Siapa tahu memang masih laki, tak? Oh, iya. Ada jodoh di sini. Masya Allah. Macam belangnya. Oke, tadi udah ada perhiasan. Ada 500 ribu. Ada lagi yang lain? Ada yang berani? Lebih dari itu. Ayo. Ayo. Ojo isin-isin kucing. Apa tuh? Almar kucing. Oh. Ibu, berapa, Bu? 1 juta. Ibu udah mau? 2 juta. Ada yang bisa lebih tinggi dari 2 juta? Ayo. Ayo. Ustaz kita sudah memberikan 100 semen. Nah, lo. Ustaz aja sedekah 5 juta. Ustaz jauh-jauh terbang dari Pekanbaru kemari, mampir dulu dari Jogja ke Solo, Semarang, nanti terbang lagi Pekanbaru, terus aja berdakwah. Berani melipatkan atau berani sedekah? Ada berani lebih. Ini kayaknya berani semua nih sebenarnya ini. Cuma masih malu aja. Siapa lagi? Ada berani? Ini Bapak di sini mungkin minta restu istrinya dulu. Boleh WA-WA-an di sini, Pak. Bu, boleh enggak, Bu? 50.000. Ada? Jangan malu. Yang di belakang, Bapak. Nah, Ibu. Wow. Berapa, Ibu? Ibunya mana tadi? Ji, ini keren loh, Ji. Udah tanda tangannya tuh. Sesuai lagi tuh sama ini ya. Waduh. Abdul Somad 14 Maret 2020. Nah, ini enggak bisa ditemukan di tempat lain lagi. Enggak ada lagi. Soalnya yang tanda tangan cuma Ustaz Abu Somad doang di sini. Ya, kok tanda tangan kita enggak laku. Oh, Ibu tadi mana, Bu? Tadi, Bu? Tadi udah ngacum? Tadi 2 juta. 2 juta, ada ya. Lagi? 2 juta per 2 juta, 1 juta, 1 setengah, 5 ribu. Ada lagi? Berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah. Ibu, 3 juta. 3 juta. Ya. Ya, ini tambahan berapa? 5. Kita akan kasih ke 5 yang terbesar. Ayo. Ayo. 5 yang terbesar ya. 5 terbesar. Saya kepengen mendengar 5 juta rupiah nih. Dan ini sama sekali tidak seperak pun juga adalah digunakan untuk kegiatan operasional dan lainnya. Semata-mata hanya adalah untuk pembangunan. 2 juta rupiah, Ibu. Nah. 2 juta rupiah. Alhamdulillah, syukur ya. Ada lagi? Ada. Waduh, bapaknya adik. Pak, berapa? 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Alhamdulillah. 2,5 juta rupiah. Ini, Pak, banyak, Pak. 5 juta rupiah. Waduh. Bapak Haji Mahros. Waduh. Bapak Haji Mahros sudah mulai dengan 5 juta rupiah. Siapa lagi yang lebih tinggi lagi? Ya, karena kita akan memberikan, mohon maaf, hanya kepada 5 yang tertinggi. 5 tertinggi? Karena memang terbatas ya. Ada nanti, 1, 6, 3, 4, 5, alhamdulillah. Oke. Ya. Udah semua dengan tangan besar? 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 juta ya, rupiah? Ya. Ini yang Anda keluarkan bukan hanya dapat tumbler, tapi dapat kafling insya Allah di jannah. Siapa tahu justru 5 juta ini yang menyelamatkan hidup kita nanti ketika di akhirat nanti. Amin. Betul, amin. Bapak-bapak, 10 juta kafling kita. Tidak usah deh, ambulan lagi ya, Alphard aja lah. 10 juta. Bapak, apa yang ada video pendek? Dia di ambulan aja. Nggak usah main. Bapak, tanya. Iya, katanya tidak backlog. Iya, mau bawanya. Bapak Sukamto sudah mulai dengan 10 juta rupiah. Ada lagi? Masya Allah. Jadi dengan berapa kita akan diselamatkan? Sangat murah sebenarnya. Ketika surga hanya dihargai 10 juta rupiah. Kepengen minta surga ya? Oh ya, 10 juta rupiah. Kadang kita ada sekali gitu ya untuk mau mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah investasi yang gak bakal pernah merugi. Benar. Kita kadang beli properti harga turun, kita beli properti dengan tujuan mau dijual kembali susah setengah mati. Beli properti tujuannya adalah apa? Mau disewa-sewakan, gak ada yang lagi mau nyewakan, apa keadaan ekonomi lagi susah. Benar. Investasi apa? Bikin usaha, bikin bisnis, ditipu sama teman bisnisnya, dimainkan sama karyawannya. Banyak resiko-resiko terjadi, tapi hanya berbisnis kepada Allah lah yang tidak akan pernah merugi. Benar, jadi kalau berbisnis sama Allah, jangan nunggu balasannya hanya di dunia aja. Siapa tahu keberkahan, kenyamanan, kedamaian ya. 10 juta rupiah, ada yang berani lebih? Siapa lagi, Bu? 10 juta, 5 juta, tadi 2,5 ya, tadi 2,5? Ya, udah 3 juta. 2,5, Bapak tadi? Sama yang 2 juta tadi. Oh ya, 2,5 ya? Iya. Oh, 2,5. Satu, berapa tadi ya? Satu lagi. Ada yang berani lebih dari 10 juta rupiah? Masih di Gunung Padi. Berapa? 4 juta rupiah. Oke. 4 juta rupiah. 10, 5, 4. Berapa? Enggak tahu, ikut aja. 5 juta rupiah. Itu juga 5 juta. 5 juta rupiah. Masya Allah. Saya harap ada panitia yang mencatat itu. Tolong ya, ada ya, alhamdulillah ya. Ada panitia yang mencatat? Masya Allah. Siapa lagi? Siapa tahu ketika tangannya diangkat, tangannya ini pun bersaksi pernah mengangkat tangan untuk kafling investasi akhirat. Ya, mungkin kita pernah banyak buat dosa, tapi semua langsung diputihkan sama Allah karena kita menjadi salah satu yang berada di sini. Bayangkan setiap ada yang sholat di masjid itu nanti pahalanya pun ada. Wudu di situ, wudu aja, baca satu huruf aja, kita akan dapat pahalanya. Bayangkan. Jadi ibaratnya itu seperti multi level pahala nanti menanya, ya. Baru 10 juta rupiah nanti gini. Ada yang bisa lebih lagi?